lepaskan, tak mampu ku tahan lagi. Lepaskan, lepaskan, ku berpaling menjauh. Salju berkilau merendam malam, tanpa jejak terlihat. Aku bagaikan ratu di kerajaan terasing. Angin menderu bak badai dalam diri. Tak sanggup lagi ku pertahankan. Jangan biarkan mereka lihat, jadilah seperti yang diharapkan. Sembunyikan yang sebenarnya. Sekarang mereka tahu. Lepaskan.